ada ustad-ustad yang berkunjung ke negeri yang mayoritas kafir. Seperti saya pernah ke Australia, ke Sydney, ke Perth, itu sering pertanyaan paling sering ditanyakan masalah ini. Intinya sebagian kaum muslimin desanya ya tidak mau pindah karena mungkin merasa lebih nyaman di sana dibandingkan di tengah kaum muslimin. Tetapi coba kita pelajari apa saja hukum-hukum tinggal di negeri kafir. Dan ini termasuk berbicara tentang salah satu konsekuensi mengkafirkan orang kafir atau mengkafirkan orang musyrik, yaitu wajib berhijrah dari negeri yang dipenuhi dengan kekafiran dan kemusyrikan. Maka poin pertama adalah seorang muslim tinggal di negeri kafir, para ulama mengharamkannya. Seorang muslim tinggal di negeri kafir, para ulama mengharamkannya. Para ulama mengharamkan seorang muslim tinggal di negeri kafir. Dan ini berdasarkan beberapa sebab, di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang melarang seorang muslim tinggal di negeri kafir. Dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memisahkan diri dari orang-orang kafir. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrik. Ini hadis yang pertama. Hadis yang begitu jelas, aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrik. Kemudian hadis yang kedua riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Nukhailah Al-Bajali rahimahullahu taala. Qala Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yubayy'." Aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu beliau sedang membaiat. Faqultu ya Rasulullah, ubsut yadaka hatta ubayyaka. Lalu aku berkata, kata Jarir bin Abdullah, "Wahai Rasulullah, julurkan tanganmu sampai aku bisa membaiat engkau." "Wa ashtaritu alayya fa anta a'lam. Wa ashtarit alayya fa anta a'lam." Dan berikan syarat kepadaku, engkau lebih mengetahuinya. Kata Jarir bin Abdullah, "Aku ingin membaiat engkau dan syarati aku agar aku tidak melanggar syarat tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubayyuka ala an ta'budallaha wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tunasiha almuslimin wa tufariqa almusyrikin." Aku membaiat engkau untuk beribadah kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat, dan saling memberikan nasihat kepada orang-orang muslim dan menjauhi, memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Menjauhi atau memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Nah, ini berdasarkan dua hadis ini, maka para ulama mengharamkan seorang muslim tinggal di negeri kafir. Dan sebab yang kedua adalah di zaman kita sekarang ini, negeri-negeri kafir banyak yang terjadi di tengah mereka perbuatan fahisyah. Perbuatan-perbuatan keji, syahwat yang diharamkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya haram tinggal di negeri kafir. Tetapi ahibati hafizakumullah taala, di sana terdapat pendapat yang kedua, bahwa apabila seorang muslim dia sanggup untuk menegakkan agamanya, maka dimakruhkan untuk tinggal di negeri kafir. Jadi tetap terlarang tetapi hukumnya makruh. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang pertama tadi, haram alal itlaq, haram secara mutlak diharamkan untuk tinggal di negeri kafir alasan apapun. Karena seorang muslim wajib untuk berhijrah ke negeri Islam, dan seorang muslim wajib untuk memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Pendapat yang kedua, apabila sanggup untuk menegakkan syiar Islam, maka hukumnya makruh. Dan apabila tidak sanggup untuk menegakkan syiar Islam, baru hukumnya haram. Syiar Islam seperti apa? Salat, salat berjamaah, puasa, berkurban. Maka apabila ini bisa dilakukan, meskipun dia tinggal di negeri orang-orang kafir, maka hukumnya tetap tercela, yaitu makruh. Kenapa makruh? Karena dia masih bisa melaksanakan syiar Islam. Cuma dimakruhkan karena apa? Karena dia tinggal di negeri orang-orang musyrik. Otomatis akan berinteraksi dengan orang-orang musyrik, akan melihat kebiasaan buruk-buruk mereka. Saya punya pengalaman banyak dalam hal ini. Kawan-kawan yang bekerja di luar negeri, di beberapa daerah Eropa misalkan, mereka sering bercerita, kalau pas saya lagi datang ke sana, bahwa kami sebagai supir Grab itu ngalah-ngalahin PNS di Indonesia, gajinya. Supir Grab itu ngalah-ngalahin PNS di Indonesia. Makanya sebagian mereka, dan saya tahu betul, ada orang di sini terkenal sebagai pengacara. Di benua sana, supir Grab. Saya ketemu orangnya. Kemarin pas pemilihan presiden, datang sebagai orang terhormat di Indonesia. Di sana, supir Grab. Kerjanya sehari-hari. Nah, ada beberapa pertanyaan kadang. Yang pertama, supir Grab ini dia ramainya pesanannya ketika malam hari di atas jam 10. Kenapa? Ngantar orang ke klub malam, ke bar-bar minum-minuman keras. Apa hukumnya, Ustaz? Itu satu. Yang kedua, kadang membeli makanan ataupun ngambil makanan dan mengantar makanan. Kadang yang diantar dan diambil adalah makanan yang ada pork, babi di dalamnya. Maka bagaimana hukumnya? Itu lihat, pemandangan-pemandangan seperti itu harus dihadapi meskipun dia bisa melaksanakan syiar Islam. Di beberapa daerah yang mayoritas non-muslim atau orang-orang kafir, orang musyrik, mereka punya masjid besar, mereka bisa berjamaah, mereka bisa terawih, mereka bisa puasa, mereka bisa melaksanakan syiar-syiar Islam. Tetapi gara-gara keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi, maka menjadi makruh. Belum lagi masalah interaksi sosial, pemandangan. Kadang-kadang mereka, kalau seandainya summer seperti ini sekarang di Eropa musim panas, di Arab Saudi musim dingin. Kalau summer musim panas, ya sudah, cuma pakai celana dalam, pakai penutup dada bagi perempuan. Pernah saya jalan, diajak oleh panitia sehari sebelum pulang. Itu pun dipaksa karena ingin beli oleh-oleh. Baik. Tapi saya bilang jangan lama-lama. Iya, Ustaz, kami tahu. Kemudian setelah itu kita jalan. Kemudian panitia bilang, "Ustaz, nunduk saja. Enggak boleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang." Loh, antum? Ya, kalau kami kan enggak punya hafalan, Ustaz. Ya, Ustaz punya hafalan. Enak sekali dia. Saya juga ingin melihat, subhanallah. Ya. Kadang-kadang kejadian-kejadian seperti itu yang menjadikan bahkan naik derajat menjadi haram. Kemudian juga misalkan contoh yang lain, ada orang mabuk, jadi omong kosong kalau seandainya mereka anggap bahwa negara rapi, negara maju, negara modern, omong kosong. Kadang-kadang orang mabuk tengah jalan, misalkan nih jalan raya, ngadang mobil, nggak ada apa-apa, mau spion dihancurin dia apa, sudah nggak ada apa, nggak bisa ngapa-ngapain, oh mabuk. Kemudian dapat dapat penumpang di sebuah klub malam, karena nyari rezekinya pas malam-malam, dapat penumpang, masuk dalam keadaan mabuk. Meskipun dia sudah pakai aplikasi dan otomatis langsung dibayar melalui rekening, tetapi masuk dalam keadaan mabuk. Dan kadang kasar, kadang-kadang muntah di dalam mobil, kadang-kadang. Jadi saya sering mengatakan tidak ada negeri yang paling indah untuk ditinggali, ya, kecuali Indonesia. Setelah Mekah Madinah. Kenapa? Di Indonesia ada nasi kuning, ada lontong, ada. Iya, bujur. Di sana ngalih makan. Pernah saya ke Korea. Makan cuma nasi putih, kemudian kentang yang sudah dikeringkan itu. Yang kayak pringles-pringles itu. Makan cuma itu. Dia bilang ini nasi kuning nyaman di Banjar. Maka wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Pertama, bahwa meskipun bisa melaksanakan syiar Islam, maka dia wajib untuk berhijrah. Karena hal-hal yang tadi. Belum lagi masalah syubhat agama, akidah. Itu lebih parah daripada pemandangan syahwat tadi. Yang saya ceritakan tadi kan syahwat-syahwat aja. Syahwat perut, syahwat kemaluan, syahwat mata. Ya. Dan bagaimanapun, kalau sudah tinggal, jangan kita di luar negeri, kita di Indonesia saja, yang apabila setiap hari ini, ya, perhatikan, setiap hari Anda ke pasar sebagai pedagang, Anda ke pasar, kemudian di pasar itu di setel sering sekali, setiap hari setel musik. Maka itu hati sudah biasa. Tidak ada lagi murka dengan musik, membenci musik, bahkan mungkin dia hafal. Padahal jenggotan. Kenapa? Karena di sampingnya setiap hari nyetel musik. Nah ini, jangankan di luar negeri, kita di Indonesia saja seperti itu. Dan saya sepertinya satu mazhab dengan Ustadz Firanda. Paling enak tinggal di negeri Indonesia. Makanan halal, melimpah ruah. Masjid hampir 100 meter, 200 meter ada masjid. Enak. Kadang kita harus ke masjid harus 15 menit dulu, harus 20 menit dulu baru sampai masjid. Maka bersyukur kita tinggal di sini. Dan jangan merasa grogi. Ya, ada orang datang misalkan dari mana, dari Eropa, dari Amerika. Melihat kita yang cuma tinggal di Pemurus, ya, Pemurus. Biarin aja, ya. Minimal tidak kena hal-hal yang syubhat. Kita mau makan bingung, meskipun sudah ada label. Kadang-kadang setiap warung ada labelnya, label halal. Tapi kadang ada saja yang nakal, dan itu menjadi rahasia umum. Artinya belum bisa kita 100% untuk menjamin itu benar-benar halal. Mau tidak mau pasti ada. Mau makan ayam, misalkan ayam apa namanya, ayam crispy gitu. Di Indonesia nggak usah pakai ke toko-toko besar yang bermerek. Di samping-samping ini sudah bisa dapat. Di sana harus neliti dulu. Oh, di sana yang halal. Oh, enggak, di sana yang halal. Susah. Jadi jangan antum pesimis ataupun merasa kecil tinggal di Indonesia, enggak pernah ke luar negeri, kemudian yang pernah ke luar negeri kemudian merasa wah gitu. Enggak. Biasa aja kali, bro. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Taib. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang kita lebih condong kepadanya haram. Tinggal di negeri kafir dan dia apalagi kalau tidak bisa melaksanakan syiar Islam. Dia wajib berhijrah ke Indonesia. Cuma tadi para ikhwah, kadang-kadang berat. Kenapa? Urusan duniawi. Ya, di Indonesia mungkin dapat gaji cuma sekian. Kemudian di negeri kafir mungkin dapat gaji sekian. Seperti yang saya ungkap tadi. Sopir taksi online mungkin gajinya lebih daripada PNS di Indonesia. Akhirnya kan urusannya duniawi. Urusannya apa? Duniawi. Nah, kalau sudah kita pahami itu, sekarang kita membicarakan tentang safar. Safar karena berbagai macam sebab. Safar ke negeri kafir karena berbagai macam sebab. Seperti berobat, berdagang, menuntut ilmu. Maka apa hukumnya? Jawabannya adalah para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada safar, kena ingat ya, safar ini bukan tinggal, safar. Artinya dia sementara di sana, kemudian dia balik lagi. Kalau seandainya tinggal, dia punya permanent resident, tinggal permanen di situ. Kemudian dia mungkin, belum lagi masalah, sebenarnya masalah ini panjang. Saya pernah bahas waktu itu, waktu saya datang ke luar negeri, saya bahas tengah-tengah mereka, masalah misalkan ganti paspor, apakah itu termasuk wala dan baro? Masalah ini banyak sebenarnya. Ganti paspor misalkan, ganti kewarganegaraan. Saya jadi ingat waktu dulu ke negeri Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian ada guide. Guide-nya orang Palestina, tapi pintar bahasa Indonesia. Bahkan sampai dia kursus di Indonesia beberapa bulan, beberapa tahun gitu. Jadi lancar ya bahasa Indonesia. Dia mengatakan, saya tanya, kenapa kamu bisa masuk? Sedangkan yang lain gak bisa masuk. Jadi ceritanya kan gini, orang dari luar itu dia bisa masuk ke Palestina melalui Yordania. Karena Yordania mempunyai agreement, kesepakatan dengan negara yang sekarang disebut negara Israel, Yahudi. Akhirnya bisa masuk. Nah, yang patut diperhatikan adalah yang bisa masuk yang dari luar negara Yordania. Adapun penduduk Yordanianya nggak bisa masuk. Makanya mereka sedih sekali. Ketika kita sudah pulang kembali ke Yordania, mereka memeluk saya, subhanallah, orang-orang Yordania tersebut. Kata dia, beruntung kamu Ahmad. Kami cuma beberapa jam dari negeri kami ke mereka, gak bisa masuk. Kamu 9 jam bisa masuk. Kami puluhan tahun gak bisa masuk sampai sekarang. Gara-gara penjajahan yang terjadi pada negeri Palestina. Maka, nah di situ pada ikhwah, ada guide kita yang nganterin kita ketika sampai di dalam. Maka ada guide. Guide ini dia mengatakan, saya bisa masuk karena saya mempunyai KTP. KTP, apa sih namanya saya lupa. Israel Arab gitulah, Arab Israel gitulah. Nah ini diperbincangkan oleh para ulama. Apakah itu berpengaruh kepada wala dan baro atau tidak? Nah begitu juga yang mengganti paspor kewarganegaraan. Apakah berpengaruh kepada wala dan baro atau tidak? Artinya dia loyal kepada Islamnya berpengaruh enggak kalau dia ganti paspor? Misalkan Anda orang pemurus ganti menjadi orang Kanada. Kandangan dalam. Maka apakah itu kan negeri yang mayoritas musyrikun kafirun. Apakah berpengaruh kepada walaknya kepada Islam atau tidak? Itu sebenarnya banyak pembicaraan ini. Tapi kita tidak ingin masuk karena itu terlalu panjang. Kita ingin masuk apa hukum safar karena sebuah hajat keperluan. Berobat, berdagang, menuntut ilmu, atau bertamasya. Atau bertamasya. Maka para ulama mengatakan khusus untuk yang punya hajat duniawi ataupun ukhrawi, seperti misalkan duniawi, dia berdagang, dia menuntut ilmu duniawi, dia berobat, maka hukumnya boleh dengan dua syarat utama. Yang pertama, sanggup untuk menampakkan agama. Sanggup untuk menampakkan agama. Di antaranya yang paling utama adalah sholat. Saya pernah ke sebuah daerah di luar negeri, mereka mengatakan, "Ustaz, di sini kami enggak bisa sholat, enggak bisa puasa." Majikan kami mengatakan, "Kamu kalau puasa, etos kerjamu menurun. Sekarang gini aja deh. Ini saya bawakan makanan, kamu makan di kamar pojok sana. Kan enggak ada yang tahu kamu, teman-temanmu. Habis makan kamu kesini lagi." Lihat cara berpikir orang kafir. Ya, begitulah mereka berpikirnya duniawi, kemudian apa yang dilihat oleh kasat mata. Mereka enggak percaya Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat tanpa ada batas penglihatan. Maka disuruhlah si teman ini mengatakan, "Ustaz, saya suruh buka, Ustaz. Di pojokan, habis makan baru kerja lagi. Kan teman kamu enggak ada yang tahu," katanya. Maka saya bilang, "Pulang. Wajib pulang. Karena tidak bisa berpuasa. Wajib pulang." Nah, jadi syarat paling utama adalah bisa menampakkan syiar agama. Menampakkan di sini bukan berarti tampak-tampakan, bukan, tetapi bisa melaksanakannya. Sholat, puasa. Saya pernah juga waktu itu diundang, kemudian waktu itu musim dingin, turun salju. Kita kan sholat. Baru datang harus sholat. Sholatnya di mana? Di taman. Karena enggak ada masjid. Kemudian harus berwudu dengan air yang minus, cuaca yang sangat dingin. Berwudu kedinginan. Selama masih ada air wajib berwudu kecuali kalau takut mati. Berwudu lah. Kemudian sholatlah. Sholat di mana? Di taman. Samping-sampingnya anjing keliuran sana sini. Enggak ada yang paling enak kecuali tinggal di Indonesia. Setelah Mekah Madinah. Seandainya di dunia ini tidak ada Mekah Madinah, Indonesia surga dunia. Antum mau apa? Ada untuk di sini, ada. Nah, silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. أذان misalkan di negeri-negeri yang mayoritas non-muslim, maka أذان di dalam masjid tidak pernah terdengar keluar masjid. Karena kalau seandainya di luar, maka orang-orang kafir samping kanan kiri depan belakang masjid protes. Kalau seandainya mereka protes, maka pemerintah berhak untuk menutup masjid tersebut. Ya. Sedangkan kita tadi sana azan. Luar biasa. Syarat yang kedua adalah karena mempunyai hajat keperluan yang tidak bisa didapat di negeri kaum muslimin. Mempunyai hajat keperluan yang tidak bisa didapat di negeri kaum muslimin. Syarat yang ketiga, dan ini syarat disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yaitu mempunyai ilmu dan akidah yang bisa menahan syubhat dan syahwat. Mempunyai ilmu dan akidah yang bisa menahan syubhat dan syahwat. Sebelum syubhat, syahwat. Ya, syahwat yang sangat luar biasa. Bahkan kadang-kadang saking banyaknya syahwat yang berkeliaran, artinya malah sudah menjadi bosan dan tidak ada sesuatu yang istimewa lagi. Perempuan memakai, membuka auratnya dan tidak tahu malu. Hati menjadi keras. Dan tidak mungkin kita tinggal di dalam rumah terus, karena kita punya aktivitas juga. Kita punya juga keperluan, kita harus membeli barang-barang. Kita harus berinteraksi dengan orang, kita harus bekerja. Otomatis pada saat itu akan terlihat syahwat-syahwat. Belum lagi setelah syahwat, yang lebih besar lagi adalah syubhat. Bisa merusak akidah, bisa merusak agama. Maka inilah tiga syarat utama seseorang boleh bersafar ke negeri kafir. Nah, adapun untuk bertamasya, maka haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada hajat keperluan di sana. Meskipun sanggup untuk melaksanakan syiar Islam, mempunyai ilmu dan akidah untuk menahan syubhat dan syahwat, tetapi tidak ada keperluan yang sangat mendesak yang dia tidak dapatkan di negeri-negeri kaum muslimin. Maka haram hukumnya. Dan kita tidak tahu apakah hidup kita masih bisa panjang untuk bisa keluar dari negeri kafir tersebut atau tidak. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ada ketemu di Jakarta. Ada orang ingin undang ke Hong Kong. Oh, saya bilang saya mau, saya belum pernah ke sana. Karena saya dengar dakwah salaf di sana bagus. Tapi tadi berpikir kembali. Pernah diundang, mau diundang orang ke Amerika. Habis itu konsultasi dengan Ustaz Firdana, ah ngapain Din? Nanti mati di sana nanti baru tahu itu. Akhirnya enggak jadi. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha haja." Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah akan hajatkan hamba tersebut ke tempat tersebut. Baik kalau seandainya kita punya hajat, kita ditakdirkan di Mekah, di Madinah. Di Madinah terutama. Kita akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Allah menakdirkan kita punya hajat ke sana. Ini bagus. Kalau dia mati dia jadi orang kafir. Ya, di hadapan orang telanjang. Pas sakit jantung. Mati dia. La haula wala quwwata. Ya. Nah, ini beberapa hukum. Kita lanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Wala yabqa al-muslimu fi biladil kufar idza kana la yaqdiru ala izhari dinihi wa huwa yaqdiru ala al-hijrah. Seorang muslim hendaknya tidak tinggal di negeri kafir jika tidak mampu untuk menampakkan agamanya dan dia mampu untuk berhijrah. Lihat di situ ya. Dia jika tidak mampu untuk menampakkan agamanya dan dia mampu berhijrah, wajib baginya untuk berhijrah. Jika dia tidak mampu menampakkan agamanya dan dia wajib untuk berhijrah, dia mampu untuk berhijrah, maka wajib untuk berhijrah. Ini saya tulis saja pembagian-pembagiannya biar mudah. Perhatikan. Hijrah. Pertama, tidak mampu melaksanakan syiar Islam. Dan mampu berhijrah. Maka hukumnya wajib berhijrah. Yang kedua, tidak mampu melaksanakan syiar Islam dan tidak mampu, lihat bedanya, tidak mampu berhijrah, maka hukumnya adalah makruh untuk tidak berhijrah atau tidak mengapa tidak berhijrah, karena dia enggak mampu. Karena orang hijrah kan perlu duit, perlu tenaga, mungkin dia sudah tua, renta, ya banyak yang begitu, tua renta, maka ini hukumnya. Yang ketiga, mampu melaksanakan syiar Islam dan tidak mampu berhijrah. mampu melaksanakan syiar Islam, tapi tidak mampu berhijrah. Maka jawabannya adalah makruh, tidak berhijrah. Atau sama ini, tidak mengapa tidak berhijrah sampai mampu. Yang keempat, mampu melaksanakan syiar Islam dan mampu, tidak mampu, dan tidak mampu berhijrah. Oh, sama. Tiga aja kalau begitu. Hah? Tiga cukup? Mampu melaksanakan syiar Islam dan mampu berhijrah. Mampu berhijrah. Mampu melaksanakan syiar Islam, mampu berhijrah. Maka pendapat yang lebih kuat, saya lebih condong kepada wajib berhijrah. Ini pembagiannya. Nah, di sini penulis mengatakan seorang muslim hendaknya tidak tinggal di negeri kafir jika tidak mampu untuk menampakkan agamanya dan dia mampu untuk berhijrah. Ini masuk nomor berapa? Tidak mampu dan tidak mampu menampakkan syiar Islam dan mampu untuk berhijrah. Masuk nomor berapa? Nomor 1. Nah, penulis di sini mengatakan hendaknya, hendak. Maksudnya tidak wajib. Tapi kita lebih condong kepada pendapat wajib. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Haulai alladhina tarakul hijrah. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan hijrah. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustada'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustada'afina minar rijal wan nisa' wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah dari bumi itu? Artinya keluar aja di kota Mekah. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali kecuali mereka. Nah, di situ lihat, ya, malaikat menganjurkan untuk berhijrah. Ini bagi siapa yang tidak sanggup melaksanakan syiar Islam dan sanggup untuk keluar, maka wajib berhijrah. Siapa yang tidak sanggup melaksanakan syiar Islam dan sanggup untuk berhijrah, wajib berhijrah. Ini yang poin pertama. Yang tidak berhijrah kalau begini, maka orang-orang itu tempatnya neraka jahannam dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Hati-hati yang tidak berhijrah, yang tidak bisa melaksanakan syiar Islam kemudian dia sanggup untuk berhijrah, wajib baginya untuk berhijrah. Ya, kalau tidak diancam dengan neraka. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun wanita maupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kecuali orang-orang yang tidak sanggup untuk melaksanakan syiar Islam, tetapi juga tidak sanggup untuk berhijrah karena lemah, karena tidak punya harta, karena orang tua, maka semoga Allah mengampuni mereka. Ya, jadi kalau ada orang-orang Muslim di tengah orang-orang kafir, mereka tidak bisa melaksanakan syiar Islam, tidak bisa juga berhijrah karena lemah, karena miskin, karena sudah tua renta, maka semoga Allah memaafkannya. فَالَّذِي لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُهَاجِرَ فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ. Maka bagi orang yang tidak mampu untuk berhijrah, mereka termaafkan. Walakin alladhi yastati'u fatajibu alaihi al-hijrah fala yajuzu lahu an yuqima baina adhhuril musyrikin. Namun bagi yang mampu melakukannya, yaitu melakukan hijrah, maka wajib baginya untuk melaksanakan hijrah. Ini yang nomor keberapa? Yang nomor pertama. Siapa yang tidak mampu melaksanakan syiar Islam, kemudian dia mampu berhijrah, maka dia wajib berhijrah. Ya. Tidak diperbolehkan baginya untuk tinggal di antara orang-orang musyrik. Qala sallallahu alaihi wa sallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ana bari'un mimman yuqimu baina adhhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di antara orang-orang musyrik. Fayajibu 'alal ladzi la yaqdiru 'alaihi 'ala an yudhhira dinahu an yuhajir. Wal hijratu qarinatul jihad fi sabilillah 'azza wa jalla. Maka wajib bagi orang yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya untuk berhijrah. Hijrah adalah temannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faja'a dzikruha makrunatan ma'al jihad. Penyebutannya seringkali bersamaan dengan jihad. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Surah Al-Baqarah ayat 218. Ini menunjukkan bahwa besarnya pahala hijrah, terutama yang takut duniawi itu. Besarnya pahala hijrah karena dianggap seperti berjihad. Ya, karena meninggalkan dunianya yang dia sukai. Fal hijratu amrun azim fil Islam wa hiya al-intiqal min biladil kufr ila biladil muslimin firaran bid-din. Maka hijrah adalah perkara yang agung dalam Islam, yaitu perpindahan dari negeri kafir menuju negeri kaum muslimin untuk menyelamatkan agama. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu ya ada dari kota Mekah ke kota Madinah. Akan tetapi setelah ditaklukkannya kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, maka kota Mekah menjadi biladul muslimin, negeri kaum muslimin. Maka pada saat itu tidak ada hijrah lagi. Ya, la hijrata ba'dal fath, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Artinya tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah setelah tahun ke-8 Hijriah. Enggak ada. Tetapi walakin jihadun waniyah. Lihat ya. Akan tetapi hijrah tetap akan ada dengan cara apabila berjihad dan niat untuk keluar dari negeri kekafiran. Dan ini hukumnya umum, bukan hanya dari Mekah ke kota Madinah saja, tetapi dari seluruh negeri kafir menuju negeri Islam. Jadi hukum hijrah dari mulai zaman dulu sampai sekarang tetap ada. Cuma hijrah yang dari kota Mekah ke kota Madinah tidak ada lagi. Semenjak kapan? Ditaklukkan kota Mekah. Tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriah yang disebut dengan Fathu Mekah. Pada saat itu turunlah surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nah, kira-kira itu karena apa banyak yang tidak hadir, saya khawatir nanti ketinggalan yang tidak hadir, maka cukup satu poin saja kita sholat, setelah sholat insya Allah selesai. Atau ada pertanyaan? Nah, tafadhal. Bolehkah kita sebagai murid mencium tangan guru agar kita mendapat berkah? Dan ketika kita bilang kepada mereka, orang yang mencium tangan guru, bahwa itu termasuk menyembah, mereka berdalil, ketika iblis diperintahkan Allah sujud di depan Adam, bukan berarti Allah menyuruh iblis untuk menyembah Adam, melainkan hanyalah untuk penghormatan. Begini para ikhwan. Saya ingin bicarakan dulu sujudnya malaikat kepada Adam. Maka sujudnya malaikat kepada Adam itu adalah sujudut tahiyyah, sujud penghormatan. Jadi bukan sujudul ibadah, bukan sujud ibadah. Makanya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperintahkan oleh Allah. Bahkan iblis yang tidak mau sujud dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Poin pertama, sujudnya para malaikat kepada Adam alaihi salam itu adalah sujudu tahiyyah. Sujud apa? Penghormatan, tahiyyah. Bukan sujudul ibadah, bukan sujud ibadah. Itu satu. Kemudian di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sujud tahiyyah pun dilarang. Sampai sujud tahiyat pun dilarang. Apa dalilnya? Sujud penghormatan pun dilarang. Apa dalilnya? Hadis Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah ke negeri Syam. Kemudian setelah itu beliau melihat di negeri Syam, orang-orang, para rakyat, kalau ingin menghormati rajanya, mereka sujud. Sebagai sujud penghormatan. Maka Mu'adz bin Jabal, kalau tidak salah namanya sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sudah bertekad, kalau saya pulang ke kota Madinah, saya akan lakukan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW orang yang pantas untuk dihormati. Maka akhirnya sampailah beliau ke kota Madinah. Kemudian setelah itu, beliau pun sujud. Kata Rasulullah SAW, la taf'alu. Jangan engkau kerjakan. Ini menunjukkan di dalam syariat umat, di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, pun sujud tahiyat pun diharamkan. Paham ini? Sujud tahiyat pun diharamkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Kalau aku memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada manusia, maka niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami atas istrinya. Paham sini? Artinya sujud tahiyat pun diharamkan. Jadi kalau ada orang berhujah, kami menyembah ataupun bersimpuh di hadapan guru, di hadapan orang tua, dalam keadaan seperti sujud, itu bukan menyembah, tetapi itu adalah sujud tahiyah, penghormatan. Sebagaimana malaikat menghormati Nabi Adam. Maka kita katakan, iya, di zaman itu diperbolehkan sujud tahiyah. Akan tetapi di zaman, di syariat Nabi Muhammad SAW, tetap diharamkan sampai sujud penghormatan pun diharamkan. Paham ini para ikhwah? Nah, kalau sudah itu kita pahami, sekarang mencium tangan guru ataupun tuan guru atau para habaib atau ustadz mencium, apa hukumnya? Jawabannya adalah kita boleh menghormati tuan guru, para habaib, ustadz kita, kiai kita yang mengajari kita tentang agama, ilmu agama Islam. Kita boleh mencium tangan mereka. Kenapa? Karena sebagai penghormatan seorang murid kepada guru. Lihat ya bahasanya. Sebagai penghormatan seorang murid terhadap guru. Dengan berbagai macam penekanan. Yang pertama, mencium bukan dalam keadaan seperti ruku atau sujud. Karena tidak boleh ruku dan sujud kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, mencium tangan ustaz kita, tuan guru kita, kiai kita atau yang semisalnya dari pemuka-pemuka agama, bukan tujuan mengambil berkah dari tangan sang guru. Kenapa? Karena zat manusia yang berberkah pada tubuhnya satu-satunya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lebih kuat. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai ludah beliau, bahkan dahak beliau, bukan hanya sekitar ludah, dahak. Kemudian keringat sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Ummu Salamah radhiyallahu anha, atau Ummu Sulaim maksud saya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas bin Malik. Beliau, jadi Nabi Muhammad SAW tidur, dulu enggak ada AC, dulu enggak ada kipas angin, tidur panas, otomatis membekas pada tikar atau pada kain yang beliau tidur di atasnya. Kemudian kainnya tersebut beliau perah, keluarlah keringat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Ummu Sulaim, mada fa'alti? Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau kerjakan? Maka kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ini kami memberikan obat untuk orang-orang yang sakit dari anak-anak kami. Dan ini sudah saya bahas hari Ahad. Dan saya mengajak kepada kaum muslimin, ikuti kajian hari Ahad di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat. Khusus kajian saya di pekan pertama, saya akan bahas masalah-masalah akidah dan manhaj, tapi dalam bentuk tematik, tidak baca kitab lagi. Karena kadang-kadang baca kitab sebagian orang di sana enggak mau. Dan juga ini amanah dari ayahanda Haji Hamzan rahimahullah taala, bahwa biarkan di situ tematik saja. Dulu ketika beliau masih hidup ramai yang datang. Sekarang ya, ini tidak benar yang seperti ini. Maka semestinya harus diramaikan lagi. Dan saya sengaja membawakan tematik-tematik yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Bulan yang lalu saya bawakan, bulan ini ya, saya bawakan tentang masih adakah rambut Rasulullah SAW. Itu temanya. Tapi sebenarnya berkaitan dengan tabarruk. Nah, salah satunya masalah itu. Zat yang boleh ditabarruki satu-satunya hanya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhak manusia-manusia lain ditabarruki selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka para sahabat masih menyimpan beberapa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa bejana Rasulullah SAW. Kemudian beberapa baju Rasulullah SAW. Untuk dijadikan sebagai tabarruk atas orang-orang yang sakit. Mengambil berkah dari zat tubuh Rasulullah SAW. Atau sesuatu yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Itu satu. Dan sepeninggal Rasulullah SAW. Dan juga habis bekas-bekas yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat tidak pernah bertabaruk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Manusia paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah para nabi, para rasul, itu Abu Bakar manusia paling utama. Mengalahkan wali manapun. Wali Kutub, wali Badal, wali murid, wali santri, kalah. Ya. Tapi tidak pernah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertabaruk dengan bekas atau dengan tubuh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita ketika mencium tangan guru kita sebagai bentuk penghormatan karena mereka yang mengajari ilmu kita, mereka yang lebih tua, mereka yang. Adapun untuk bertabaruk, ya, mengambil berkah dari cium tangan bolak-balik, ya. Maka ini dikhawatirkan nanti masuk ke dalam sikap ghulu. Iyakum wal ghulu wa fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhi oleh kalian sikap terlalu mengkultuskan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sikap terlalu mengkultuskan. Nah itu ya, bisa dipahami ya. Jadi mencium tangan guru itu tujuannya adalah untuk menghormati, bukan mengambil berkah. Kenapa? Karena manusia tidak ada zat tubuhnya yang penuh dengan berkah kecuali siapa? Rasulullah SAW. Memang ada sebagian ulama seperti misalkan mazhab Imam Nawawi Al-Hafidz Ibnu Hajar, terutama Imam Nawawi mengatakan bahwasanya orang saleh bisa di bekasnya bisa ditabarruki, bekas minumnya, bekas tangannya bisa ditabarruki. Dianalogikan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saleh, orang ini orang alim juga saleh, sama-sama saleh boleh ditabarruki. Maka ini pendapat beliau, dan kita lebih condong kepada pendapat bahwasanya yang kuat adalah selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tubuhnya dan bekas dari tubuhnya, bekas yang dipakainya tidak bisa ditabarruki kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebenarnya pendapat untuk malah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada yang menyamai beliau. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya dikatakan bahwa ini orang alim saleh, kemudian ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga saleh, berarti sama-sama kesolehan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh ditabaruki zat tubuhnya, kemudian orang soleh juga diboleh ditabaruki zat tubuhnya karena sama-sama soleh. Maka berarti yang dijadikan standar muasal tabaruk adalah karena kesolehan. Berarti antum-antum pun juga soleh. Maka ketika antum nanti potong rambut, anda minta rambutnya. Kenapa? Karena sama-sama soleh. Bukankah setiap orang beriman itu soleh? Maka kita katakan syattan baina salahi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa salahi ar-rajul bashar al-adi. Perbedaan jauh antara kesolehan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosa yang terhadap yang akan datang dengan kesolehan manusia biasa. Maka pendapat yang lebih kuat, tidak boleh bertabaruk dengan tubuh seorang makhluk pun atau bekas seorang makhluk pun kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita diberi rezeki berlebih, bisakah kita menetap di kota Madinah sampai meninggal? Terserah pian itu. Ya boleh saja, tidak mengapa. Dan kita mempunyai Syekh Baqiyatul Salaf. Saya menyebutnya Baqiyatul Salaf, sisa ulama-ulama salaf. Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Saya ngaji kepada beliau kitab Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi. Beliau jarang sekali keluar kota Madinah. Salah satu penyebabnya hadis itu. Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al. Fa inni syafi'un liman mata biha. Barang siapa diantarkan sanggup untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaklah dia lakukan. Sesungguhnya aku memberi syafaat bagi siapa yang meninggal di kota Madinah. Jarang sekali beliau keluar kota Madinah. Keluar ke kota Mekah itu pun hanya musim haji. Dan kalau sudah ke kota Mekah, tawadhu'nya luar biasa. Biasanya orang-orang Arab memakai mislah, ya. Mislah itu adalah ini baju gamis, kemudian ada semacam jas, tapi jasnya gede. Nah, beliau kalau sananya ke kota Mekah, maka beliau tidak memakai mislah itu. Jadi menanggalkan baju keistimewaannya demi untuk bertawadhu di hadapan para ulama-ulama. Karena biasanya kalau musim haji itu banyak sekali yang ulama-ulama besar datang. Nah, ini namanya mislah. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Saya tidak pernah memakai ini di Indonesia karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan adat kebiasaan kita. Ya. Adalah Ben Besi. Ada elok. Ini namanya mislah. Nah, beliau ini biasa kalau ada orang di Masjid Nabawi pakai ini dan dia ngajar, itu berarti orang alim. Berarti orang alim. Tetapi kalau pas lagi ke kota Mekah, maka beliau lepas ini. Beliau pakai baju biasa, pakai surban biasa. Ini bentuk tawadhu'nya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau adalah ayahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Ya. Allahu a'lam. Apakah boleh kita menikah dengan non-muslim? Alasan kita adalah ingin membantu beliau kembali ke jalan Allah. Maka jawabannya, non-muslimnya, kalau seandainya ini pertanyaan dari seorang lelaki, boleh. Lelaki menikah dengan non-muslim. Tetapi syaratnya non-muslimahnya harus dari wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Adapun tujuan mengembalikannya ke jalan Allah, ya terserah apalah tujuannya. Jangan dibuat-buatlah. Ya. Mau tujuannya untuk memperbaiki keturunan, ya, silahkan saja. Ya, yang jelas asal hukumnya boleh. Tetapi kalau ditanya, mana yang lebih utama? Maka yang lebih utama tentunya seorang wanita muslimah. Ya. Ada ayat yang berbunyi, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabat. Sungguh budak wanita yang beriman lebih baik, budak ya, yang diperjualbelikan, tetapi dia beriman, budak wanita beriman lebih baik daripada wanita musyrik meskipun mempesona kalian. Ini menunjukkan bahwa keimanan adalah lebih diutamakan. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, tungkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena empat perkara, li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali dinia, fadhhar bi dzati din taribat yadak, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Maka dahulukan yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung. Allahu a'lam. Tetapi kalau seandainya dibalik, lelakinya kafir, kemudian perempuannya muslimah, maka ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Bagaimana hukumnya tidak sengaja atau tidak ada maksud mengolok-olok Al-Quran? Contohnya, ketika memasuki suatu ruangan, kemudian terdengar potongan dari surat Asy-Syams, yaitu wasyamsi wadhuhaha. Kemudian saya refleks berkata, ha ha ha ha, pada kata terakhir ayat tersebut. Apakah itu termasuk salah satu kekufuran? Jika iya, bagaimana yang harus saya lakukan? Yaitu cara taubatnya. Karena saya merasa tertekan karena masalah ini. Mohon penjelasan Ustadz. Dari satu sisi saya tahu itu ketidaksengajaan. Dari sisi yang lain saya telah kafir. Saya takut telah kafir. Na'udzubillah. Jazakallahu khair. Maka jawabannya, innamal amalu binniat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Kalau seandainya dia berniat untuk mengolok-olok meskipun bercanda, maka dia wajib bertaubat kepada Allah. Dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas perbuatannya. Kemudian bertekad untuk tidak kembali mengulangi, kemudian memutuskan perbuatan dosa tersebut. Kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan pada waktu yang tepat sebelum meninggal. Ya, kalau seandainya niatannya untuk mengolok-olok, maka meskipun sungguhan atau bercanda, maka ini bisa menyebabkan kepada kekafiran. Tetapi kalau seandainya dia katakan tadi tidak sengaja dan tidak dalam rangka mengolok-olok, maka tidak mengapa. Tetapi lebih baik tidak melakukan hal seperti itu. Bagaimana baiknya apabila tinggal di lingkungan di dalamnya mudah melakukan kemaksiatan seperti minum obat-obatan terlarang dan lain-lain. Dan tidak ada kajian sunnah. Bid'ah selalu ditegakkan. Apakah sebaiknya hijrah dari lingkungan seperti itu? Nah ini hukumnya sama ya. Kalau seandainya dia tinggal di daerah kaum muslimin, banyak maksiat, kemudian banyak perbuatan bid'ah, maka pada saat itu dia, kalau dia mampu untuk berhijrah, maka wajib baginya untuk berhijrah. Ya. Makanya kan Nabi Muhammad SAW tadi bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Akan tetapi yang ada adalah jihad, yaitu berpindah dari tempat ke tempat yang lain, berjihad, atau niat ingin memperbaiki keadaan. Maka bagi siapa yang terjadi kepadanya keadaan yang di dalam pertanyaan tadi, banyak maksiat, kemudian banyak perbuatan bid'ah, dan dia sanggup untuk berhijrah, wajib untuk berhijrah. Wajib untuk berhijrah. Bolehkah kita berhijrah atau meninggalkan teman seiman tetapi buruk akhlaknya juga penebar syubhat? Jazakallahu khairan. Ini namanya bukan hijrah. Ini namanya memboikot. Bahasa Arabnya al-hajr. Ya, al-hajr. Dan al-hajr adalah syariat Islam. Pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Di antaranya Ka'ab bin Malik. Ketika peperangan Tabuk. Maka tiga orang, Ka'ab bin Malik dan dua temannya dihajar oleh Rasulullah SAW hampir 40 hari. 30 hari pertama Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya Ka'ab bin Ali. Ka'ab bin Malik. Kemudian setelah sebulan Rasulullah SAW memerintahkan istrinya untuk pulang ke rumah. Tidak boleh ditemani. Tidak dipisah, tidak dicerai, tapi tidak boleh menemani suaminya. Sampai-sampai beliau merasa seperti ditelan bumi saking sempitnya. Akhirnya turunlah ayat dalam surat At-Taubah, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahbat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Dan atas orang-orang yang tidak ikut berperang, tiga orang yang tidak ikut berperang, sampai hati mereka sesak, mereka sempit hidup di dunia, maka diterima taubatnya oleh Allah. Ini namanya hajar. Nah, hajar ini bisa berlaku kalau seandainya bermanfaat. Saya misalkan menghajar Aman karena beliau tidak sholat berjamaah, saya hajar. Setiap kali salam saya nolek. Setiap kali salam, akhirnya beliau bersemangat untuk sholat berjamaah. Nah, itu baru bermanfaat hajarnya. Tapi kalau seandainya hajarnya tidak bermanfaat, oh, saya tidak disalamin Ustaz, bodoh amat. Ya. Kada urusan, ya aman. Maka berarti tidak bermanfaat. Berarti tidak perlu hajar. Berarti bagaimana melakukannya? Menasihati. Jadi hajar tidak bisa mutlak boleh dilakukan, juga tidak boleh dilakukan, tidak. Tetapi lihat maslahat dan mafsadat. Ustaz mohon bantuan bimbing syahadat saudari kita yang ingin memeluk agama Islam. Beliau dari Filipina, belum fasih berbahasa Indonesia. Mana orangnya ini? Ada? Ada mic di belakang? Belum fasih berbahasa Indonesia, berarti bahasa apa? Filipina. You can speak English? Ada mic? My sister, you can speak English? Bisa bahasa Indonesia. Bisa, alhamdulillah. Jadi saya tidak capek-capek untuk bahasa Inggris. Kada bisa juga. Taib. Siapa namanya? Nama saya Elia. Elia. Dulunya agamanya? Katolik. Katolik. Sudah belajar tentang agama Islam? Iya, Pak. Iya. Sekarang mau bersyahadat? Iya. Ada paksaan? Tidak ada. Tidak ada. Atas dasar apa masuk dalam agama Islam? Atas kemauan sendiri atau atas paksaan orang lain atau bagaimana? Sendiri, Pak. Iya. Kalau begitu kita mulai syahadat, ya. Ikuti saya. Ya, saudari Elia. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersyahadat bahwa tidak ada, tidak ada ilah, ilah yang berhak, yang berhak diibadahi, diibadahi selain Allah, selain Allah. Dan saya, dan saya bersyahadat, bersyahadat bahwa, bahwa Muhammad, Muhammad adalah, adalah Rasulullah, Rasulullah. Takbir Allah. Ya, kepada saudari Elia dan juga saudari-saudari muslimah yang ada di sampingnya, hendaknya memberikan selamat. Semoga saudari Elia diberikan istiqamah di dalam agama Islam. Dan untuk surat menyurat nanti bisa berhubungan dengan panitia masjid ataupun yayasan Al-Um. Terakhir, kakak ulun perempuan belum menikah. Rencananya hendak mengambil kuliah S3 di negeri kafir selama kurang lebih 5 tahun. Nikah ajakin dulu udah. Nasihati akan ustaz. Nasihati akan ustaz. Kena ulun potong videonya. Ulun kirim pakai nomor hanyar. Ulun mampunya mendoakan supaya kada lulus beasiswanya. Soalnya orangnya penyangitan. Bismillah. Adapun untuk seorang wanita muslimah, ya, mic-nya dimatikan dulu ibu-ibu. Seorang wanita muslimah ketika ingin belajar S3, tidak terlarang dia belajar S3 di negeri kafir, dengan catatan satu, dia wajib dengan mahramnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusafiril mar'ah illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita muslimah bersafar kecuali bersamanya mahram. Satu. Berarti dia imma menikah dulu, mempunyai suami yang bisa dengannya dia bersafar dengan suami tersebut, atau dia dengan bapaknya, kakaknya, atau adiknya laki-laki, atau pamannya, atau keponakannya laki-laki yang sudah baligh. Kalau tidak, maka perjalanannya haram karena bersafar tanpa mahram. Yang kedua adalah dikatakan di sini ingin melanjutkan kuliah. Apabila melanjutkan kuliah di negeri kafir, maka syarat utamanya adalah bahwa ilmu yang dia ingin tuntut tidak ada di negeri kaum muslimin. Kalau ada di negeri kaum muslimin, maka bisa-bisa hukumnya makruh ataupun haram. Kenapa? Karena hal tersebut ada di tengah kaum muslimin. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu dia harus memiliki ilmu agama dan akidah yang kuat untuk menepis syahwat dan syubhat selama hidup di tengah-tengah orang-orang kafir tersebut. Syarat yang keempat, dia perkirakan bahwa di negeri kafir tersebut sesudah melengkapi syarat yang ketiga, 1-3, dia perakirakan dengan perakiran yang sah bahwa dia sanggup untuk melaksanakan syiar-syiar Islam. Tetapi saya menasihatkan kepada saudari muslimah yang akan melanjutkan sekolahnya S3, lebih baik untuk menikah. Terutama S3 biasanya umurnya sudah 20-an lebih. Maka lebih baik untuk menikah. Kenapa demikian? Agar menjaga kesucian. Dan tidak ada yang lebih berharga bagi seorang wanita muslimah dibandingkan kesuciannya setelah agamanya. Semoga nasihat ini bermanfaat. Wallahu a'lam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.